Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin telah kita jelaskan bahwa masing-masing dari mereka al-anbiya wal mursalin fadhalna 'alal 'alamin, kami lebihkan, kami utamakan, kami istimewakan dibandingkan manusia-manusia lainnya. Dan darajatul fadl arba'un, derajat-derajat berupa keistimewaan, keutamaan, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka para nabi, para rasul, yang tidak Allah berikan pada yang lainnya. Demikian pula keutamaan-keutamaan yang tingkatannya di bawah mereka, yang Allah berikan kepada as-siddiqin was-syuhada was-salihin. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya pada setiap rakaat mereka di dalam salat. Tatkala mereka membaca surat Al-Fatihah, mereka akan membaca ayat Ihdinas Siratal Mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, Siratal Ladzina An'amta Alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan atas mereka. Siapa yang dimaksud orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan atas mereka? Maksudnya adalah mereka dari kalangan minan nabiyyin, kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya, orang-orang yang membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasyuhada dan jalan orang-orang mati syahid, wasolihin dan jalannya orang-orang yang soleh. Orang itu dikatakan orang soleh karena dia menunaikan haknya Allah maupun hak makhluknya. Hak-haknya Allah dia tunaikan, hak-hak sesama makhluk pun dia tunaikan, maka dia dikatakan orang yang soleh. Empat golongan ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada jalan yang ditempuh oleh mereka-mereka. Jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, syuhada, wasolihin. Itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca ayat Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim. Bahwa yang dimaksud jalannya orang-orang yang Kau berikan kenikmatan pada mereka adalah jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Hal ini disebutkan dalam surat apa kemarin, ikhwan? An-Nisa ayat keberapa? 69. Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan pada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin, maka mereka adalah sebaik-baik teman, digolongkan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, sampai situ kemarin kan ya, kita lanjutkan. Fahaula minad darajatil ulya, maka mereka mendapatkan derajat yang tinggi. Balhum afdalu rusul alal itlaq, bahkan mereka adalah utusan-utusan Allah yang paling afdal secara mutlak. Farrusulu alladzina qassahumullahu fi kitabihi afdalu mimman lam yaqsus alaina naba'ahum bila syak. Maka para rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, Allah kabarkan tentang mereka, namanya, keturunannya, enggak diragukan lagi, para rasul yang Allah sebutkan mereka di dalam kitabnya itu lebih istimewa, lebih utama dibandingkan para rasul yang Allah utus namun tidak Allah sebutkan kisah mereka, tidak Allah sebutkan kabar mereka, tidak Allah sebutkan kabar mereka, kisah mereka kepada kita. Tentu rasul yang disebutkan itu lebih utama dibandingkan rasul yang tidak Allah sebutkan, tanpa ragu lagi. Di situ menunjukkan bahwa jumlah para rasul itu banyak. Nah, tidak terbatas 25 saja. Karena di antara rasul-rasul yang Allah utus, ada yang memang Allah sebutkan namanya, keturunannya, dan ada yang Allah enggak sebutkan kisahnya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min nama lainnya adalah surat Ghafir. Ayat ke-78. Bisa kalian lihat surat Ghafir ayat ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ala walaqad arsalna rusulan min qablika." Sudah ketemu ya, ikhwan? Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat ke-78. Ini ayat saya bawakan kepada kalian agar semakin jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul-rasulnya tidak sebatas apa yang Allah sebutkan kepada kita saja. Nah, ada yang Allah sebutkan dan ada yang tidak Allah sebutkan namanya. Tidak Allah sebutkan namanya, tidak disebutkan zuriyahnya. Nah, dalilnya mana? Dalilnya adalah ini. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat ke-78. Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Sungguh kata Allah, kami telah mengutus rasul-rasul, utusan-utusan sebelum engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Minhum man qasasna alaik, di antara rasul-rasul yang kami utus ada yang kami sebutkan kepada engkau, ada yang kami kisahkan, kami kabarkan tentang mereka kepadamu. Wa minhum man lam naqsus 'alaik, dan di antara para rasul yang kami utus ada yang tidak kami kisahkan, ada yang tidak kami kabarkan kepadamu. Nam. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah, dan tidaklah seorang rasul pun yang datang membawa ayat, baik ayat syar'iyah, naqliyah maupun aqliyah, illa biiznillah, melainkan atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza jaa'a amrullahi qutiya bil haqq wa khasira hunalika al-mubtilun. Maka apabila telah datang keputusan Allah, keputusan Allah subhanahu wa ta'ala berupa pertolongan, al-fath, kemenangan bagi orang-orang yang beriman kepada Rasul, serta kebinasaan, kehinaan bagi orang-orang menentang Rasul, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mendatangkan keputusannya, qutiya bil haq, itu pasti keputusan yang hak, telah diputuskan dengan keputusan yang sebenar-benarnya. Yang didasari dengan keilmuan dan keadilan, bukan asal memutuskan tanpa kebijakan. Allah subhanahu wa ta'ala alimun hakim, lebih tahu siapa yang benar, siapa yang salah, dan lebih bijak, maha bijaksana. Sehingga telah rugilah orang-orang yang bersifat dengan kebatilan, batil di dalam ucapannya, batil salah di dalam perbuatannya, batil di dalam maqasid, tujuan-tujuan dari apa yang dia amalkan. Keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dibangun di atas ilmu, di atas kebijakan, sehingga ketika Allah memutuskan mana yang hak, mana yang batil, pasti keputusan yang sebenar-benarnya. Beda dengan keputusan yang ada pada manusia, kadang bisa dibeli dengan harta, yang salah menjadi benar, yang benar jadi disalahkan. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari itu semua. Walaqad arsalna min qablika rusulan ay katsirin ila qaumihim yad'unahum wa yasbiruna ala adahum. Banyak Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, katsirin, banyak, tidak terbatas 25 saja. Allah utus para rasul-rasul tersebut kepada kaum mereka yang menyeru kaumnya ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka, para rasul-rasul yang Allah utus, mereka bersabar. Bersabar atas gangguan yang mereka hadapi dari kaumnya, termasuk rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau dakwah ke Taif, bukannya disambut seruan beliau dengan baik, malah disambut dengan lemparan batu, sehingga wajah beliau terluka kena lemparan batu, keluarlah darah dari wajah beliau yang mulia. Yamsahuddam biyadih, beliau usap darahnya dengan tangannya. Keadaan yang sangat amat menyedihkan di saat itu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada beliau dan mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami datang atas utusan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau perintahkanlah saya, niscaya akan saya lakukan apa yang engkau perintahkan. Bahkan seandainya engkau memerintahkan kami suruh menimpakan bukit ini kepada mereka, benar-benar akan aku laksanakan. Namun apa jawab Rasul? La, tidak. Bahkan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang yang menyembah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Allahumma fir liqaumi fa innakum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu, orang yang jahil, yang bodoh. Tergambar bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi cobaan dan rintangan, di dalam mengemban amanah dakwah. Bahkan beliau pernah lagi sujud, diletakkan di punggungnya ari-ari unta. Nah, disakiti, diganggu baik dengan ucapan maupun perbuatan. Semua itu tujuannya adalah agar supaya manusia lari dari dakwah beliau. Namun justru manusia semakin dekat, manusia semakin menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Minhum man qasasna alaik khabarahum, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepada engkau berita tentang mereka. Wa minhum man lam naqsus alaik, dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. 6. Yang perlu difahami barakallahu fikum, wa kullur rasul wa kullur rusuli mudabbarun laisa biyadihim syai'un minal amri. Setiap para rasul mudabbarun, mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka makhluk. 6. Tidak memiliki urusan sedikit pun 6. Dalam masalah hidayah, laisa laka minal amri syai, Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan hidayah, siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang berhak mendapatkan al-hiwayah, penyimpangan. Itu keadaan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaumnya. Jadi ada yang mereka Allah sebutkan kisahnya, baik nama-namanya, zuriyahnya, dan di antara mereka ada yang tidak Allah sebutkan kisahnya. Nah, para rasul yang Allah sebutkan di dalam kitabnya tentu lebih afdal kalau dibandingkan dengan rasul-rasul yang tidak Allah sebutkan. Walaupun kullun, masing-masing memiliki keutamaan, masing-masing memiliki keistimewaan. 6. Jadi kalau kalian ditanya mana dalilnya bahwa Rasul itu tidak terbatas 25 saja, kalian sebutkan surat Al-Mu'min ayat ke berapa tadi? Ayat ke 78. Maka di sini Syekh Abdul Rahman Asadi rahimahullah, "Farrusulu alladzina qassahumullah fi kitabihi afdalu mimman lam yaqsus alaina naba'ahum bila syak." Maka para rasul yang mereka Allah kisahkan di dalam kitabnya itu lebih afdal dibandingkan rasul yang tidak Allah sebutkan kisahnya kepada kita tentang berita mereka tanpa ragu lagi. Kalian kasih keterangan di situ. Unzur surat Al-Mu'min ayat ke 78. Itu yang kreatif belajar. Enak tinggal nyatet. Dengan ini selesai kita dari ayat yang ke 7, ayat yang ke 86 dari surat Al-An'am. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qaulillahi 'azza wa jalla, kita memasuki ayat yang ke 87. Wa min abaihim, Allah sebutkan usul mereka. Wa dzurriyyatihim, furu' mereka. Wa ikhwanihim, dzawi tabaqatihim. Naam. Wajtabainahum. Wahadainahum ila siratim mustaqim. Demikian pula kami berikan keistimewaan, kami lebihkan dari kalangan nenek moyang mereka, merekanya kembali kepada para rasul, para nabi, para rasul. Demikian pula dari keturunan-keturunan mereka dan saudara-saudara mereka, dan kami pilih para nabi, para rasul dari kalangan mereka, dari keluarga mereka, keturunan mereka. Demikian pula kami berikan hidayah kepada mereka, kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Rumah tangga yang baik menghasilkan keturunan yang baik. Fadlu minallah, itu semata-mata keutamaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min abaihim ay ha aba haula'il madhkurin, nenek moyang dari mereka-mereka yang telah disebutkan, rasul-rasul di sini disebutkan dari awal. Wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, demikian pula dari anak keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Ay wa hadaina min abai haula, kami berikan petunjuk dari nenek moyang mereka-mereka. Demikian pula dzurriyyatihim, dari anak-anak keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Wajtabainahum ay ikhtarnahum, telah kami pilih pengutusan rasul, pengutusan nabi dari tengah-tengah keluarga mereka. Adapun di antara mereka, keluarga mereka ada yang tidak beriman, seperti anak Nabi Nuh alaihi salam atau bapak Nabi Ibrahim alaihi salam dan yang lainnya, itu enggak bertentangan dengan ayat ini. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala a'lamu bil muhtadin, lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dhalalah. Nah, namun syahidnya di sini barakallahu fikum, terutusnya para nabi atau diutusnya para nabi, diutusnya para rasul adalah dari keluarga mereka. Nah, dari keluarga mereka. Itu suatu keistimewaan sangat besar. Nah, dengan kita memahami keadaan yang seperti ini barakallahu fikum, kita kadang mendapati sebuah rumah tangga keluarga besar. Dan di situ macam-macam pemahamannya. Ada yang ikut jaula jamaah tabligh. Hari-harinya keliling. Bawain kompor. Bawain panci, wajan, ember. Ada lagi yang kenal pemahaman khawarij. Hari-harinya pembicaraan perang, perang, perang, syahid, syahid, syahid. Ada yang sunni salafi. Yang seperti itu jangan heran, jangan bingung. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak mendapatkan hidayah. Akan tetapi ketika dari keluarga anak keturunan di situ ada yang Allah pilih menjadi orang yang membela sunnah, itu suatu keistimewaan. Suatu keistimewaan bagi keluarga tersebut. Adapun soal ada yang dapat hidayah, ada yang tidak, jangankan keluarga kita, keluarga Nabi saja tidak seluruhnya. Ada yang mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak. Namun ketika diutusnya Nabi, diutusnya Rasul dari keturunan mereka, ini suatu keistimewaan, ya, suatu keistimewaan dan bukan menjadi penghalang, suatu yang tercela ketika di antara keluarga Nabi ada yang tidak mendapatkan hidayah. Abu Thalib, paman Rasul, begitu besar pembelaan terhadap dakwah keponakannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hidayah, maka Rasul enggak bisa berbuat apa. Sebatas memberikan hidayah at-taufiq, memberikan hidayah al-bayan wal irsyad. Sebatas memberikan hidayah dalam bentuk penjelasan dan bimbingan. Adapun hidayah taufiq biadillah. Wahadaina min abaiha ula wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum ay ikhtarnahum wa hadainahum ila siratim mustaqim, dan telah kami berikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Dengan ini selesai kita dari ayat yang ke-87. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.